Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 588. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Wahai Amirul Mukminin, tatkala engkau dilihat oleh mereka yang telah engkau mintakan keikhlasannya untuk diri engkau, dan telah engkau pilih mereka atas rakyat engkau, dan engkau perintahkan supaya mereka tidak mendindingi engkau, engkau ambil pajak harta, dan tidak engkau bagi-bagikan, lalu mereka itu berkata, "Khalifah ini telah berkhianat kepada Allah." Maka kita tiada mempunyai jalan untuk tidak berkhianat kepadanya. Dia telah mempergunakan tenaga kita dengan percuma. Lalu orang-orang itu bermusyawarah untuk tidak menyampaikan kepada engkau sedikit pun berita tentang rakyat, kecuali apa yang dikehendaki oleh mereka. Dan supaya tidak keluar seorang pun pegawai engkau, lalu menyalahi perintah mereka, kecuali terus mereka disingkirkan sehingga jatuhlah derajatnya dan kecelakaannya dalam tingkatannya. Tatkala telah tersiar yang demikian dari engkau dan dari mereka, lalu mereka dihormati oleh orang-orang banyak dan ditakuti. Dan di antara orang pertama yang berbuat demikian dengan mereka, ialah pegawai-pegawai engkau, dengan menyerahkan hadiah dan harta, supaya mereka itu bertambah kuat untuk menganiaya rakyat engkau. Kemudian diperbuat yang demikian oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kekayaan dari rakyat engkau, supaya mereka itu memperoleh kesempatan berbuat kezaliman terhadap rakyat yang lebih rendah dari mereka. Maka penuhlah bumi Allah dengan kerakusan karena kedurhakaan dan kerusakan. Dan jadilah mereka ini sekutu engkau pada kekuasaan engkau, dan engkau itu lalai. Kalau datang orang yang mendapat kedzaliman, lalu didindingi antara orang itu dan antara masuk ke tempat engkau, kalau orang itu bermaksud menyampaikan suaranya atau kisah hidupnya kepada engkau, ketika engkau muncul di muka orang banyak, maka ia dapati engkau telah melarang yang demikian. Dan engkau tegakkan seorang laki-laki untuk orang banyak itu, dan yang memperhatikan tentang kedzaliman mereka. Kalau orang itu datang lalu menyampaikan kepada pembantu-pembantu engkau, maka pembantu-pembantu engkau itu meminta kepada orang yang teraniaya itu supaya tidak menyampaikan kedzaliman yang diceritanya. Kalau orang itu mengadu, mempunyai kehormatan diri dan berkenan untuk menyampaikan kedzaliman yang diceritanya, niscaya tidak mungkin apa yang dikehendakinya itu, karena takut kepada pembantu-pembantu tersebut. Maka senantiasalah orang yang teraniaya itu bolak-balik kepada mendekatinya, mengadu dan meminta pertolongan, sedang orang itu menolaknya dan memberi bermacam alasan. Apabila orang yang teraniaya itu berjihad atau berjuang mencari keadilan, mengeluarkan isi hati dan engkau muncul berada di situ, niscaya ia berteriak meminta tolong di hadapan engkau. Lalu ia dipukul dengan pukulan yang melukakan, supaya menjadi peringatan bagi orang lain. Dan engkau melihat, tidak membantah dan tidak merubahkannya, maka tidaklah kekal Islam dan ahlinya di atas cara ini. Adalah Bani Umayyah dan orang Arab, apabila sampai kepada mereka orang yang teraniaya, niscaya disampaikan kedzaliman itu kepada mereka. Lalu orang teraniaya itu diperlakukan dengan keadilan. Catatan, jangan dilupakan bahwa Khalifah Al-Mansur itu adalah dari dinasti Abbasiyah, sedang sebelumnya ialah yang menjadi khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Kedua golongan ini dalam keadaan selalu bermusuhan. Ada orang yang datang dari negeri yang berjauh, sehingga sampailah ia ke pintu sultan atau penguasa. Orang itu berseru, "Wahai ahli Islam!" Maka bersegeralah mereka itu menemuinya sambil bertanya, "Apakah yang menjadi maksud engkau? Apakah yang menjadi maksud engkau?" Mereka itu menyampaikan kedzaliman yang diderita orang itu kepada sultannya, lalu sultan memperlakukan dengan keadilan. "Sesungguhnya aku, wahai Amirul Mukminin, merantau ke negeri Cina. Di negeri itu ada seorang raja. Pada satu kali aku datang ke negeri itu, raja mereka itu telah hilang pendengarannya. Maka raja itu pun menangis, lalu menteri-menterinya bertanya, 'Mengapakah Tuhan menangis?' 'Sesungguhnya telah bertangisanlah dua mata Tuanku.' Raja itu menjawab, 'Sesungguhnya tidaklah aku menangis di atas musibah bencana yang telah menimpa diriku. Akan tetapi aku menangis karena orang yang teraniaya yang berteriak meminta tolong di pintu, lalu aku tidak mendengar suaranya.'" Kemudian raja itu menyambung, "Adapun, jikalau kiranya pendengaranku telah hilang, tetapi penglihatanku tidak hilang, berserulah pada orang banyak. Ketahuilah, tidak dipakai pakaian merah selain oleh orang yang teraniaya." Raja itu mengendari gajah dan berkeliling pagi dan petang. Adakah ia melihat orang yang teraniaya? Maka diperlakukannya dengan keadilan. Inilah, wahai Amirul Mukminin, orang musyrik yang mempersekutukan Allah, telah bersangatanlah kasih sayangnya kepada orang-orang musyrik dan kehalusannya di atas kelebaan dirinya pada kerajaannya. Dan engkau orang mukmin yang beriman dengan Allah dan putra paman Nabi Allah, tidak bersangatan kasih sayang engkau kepada kaum muslimin dan kehalusan engkau di atas kelebaan diri engkau. Sesungguhnya engkau tidak mengumpulkan harta kecuali untuk salah satu dari tiga. Kalau engkau berkata, "Aku kumpulkan harta itu untuk anakku," maka sesungguhnya telah diperlihatkan oleh Allah kepada engkau sesuatu ibarat pada bayi kecil yang jatuh dari perut ibunya. Bayi kecil itu tiada mempunyai harta di bumi, dan tiada sesuatu harta pun kecuali padanya tangan yang loba yang mengumpulkannya. Maka senantiasalah Allah Ta'ala kasih sayang kepada bayi kecil itu, sehingga besarlah kesukaan manusia kepadanya, dan tidaklah engkau yang memberikan, tetapi Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau engkau berkata, "Aku kumpulkan harta itu untuk meneguhkan kesultananku," maka sesungguhnya telah diperlihatkan oleh Allah suatu ibarat tentang orang yang sebelum engkau. Tidaklah memperkayakan mereka dengan emas dan perak yang dikumpulkannya, dan tidaklah orang-orang senjata dan binatang ternak yang disediakannya, dan tidaklah mendatangkan kemadharatan kepada engkau dan anak bapak engkau dari sedikitnya kesungguhan dan kelemahan di mana engkau berada padanya ketika dikehendaki oleh Allah kepada engkau akan apa yang dikehendakinya. Kalau engkau berkata, "Aku kumpulkan harta itu untuk mencapai tujuan," yaitu tujuan yang lebih besar dari tujuan yang ada pada engkau sekarang, maka demi Allah, tiadalah yang di atas daripada yang ada pada engkau sekarang, selain derajat yang tidak akan diperoleh kecuali dengan amal soleh. Wahai Amirul Mukminin, adakah engkau siksakan orang yang mendurhakai engkau dari rakyat engkau yang lebih berat dari bunuh? Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, "Tidak." Laki-laki itu lalu bertanya, "Bagaimanakah engkau berbuat dengan kerajaan yang diserahkan oleh Allah kepada engkau? Dan apa yang engkau padanya dari kerajaan dunia? Dan Allah Ta'ala tiada menyiksakan orang yang mendurhakainya dengan bunuh, tetapi ia menyiksakan orang yang menderakainya dengan kekekalan dalam azab yang pedih. Ia yang melihat dari engkau apa yang diikatkan oleh hati engkau dan yang disembunyikan oleh anggota tubuh engkau. Apakah yang akan engkau katakan apabila dicabut oleh Raja yang Maha Benar lagi Maha menerangkan akan kerajaan dunia dari tangan engkau dan dipanggilkannya engkau kepada hisab atau perhitungan amal? Adakah engkau yang memperkayakan engkau padanya dari apa yang ada pada engkau sekarang dari kerajaan dunia yang engkau lebakan itu? Maka menangislah Al-Mansur dengan tangisan yang keras, sehingga bersangatan tangisnya dan tinggi suaranya. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur mengeluh, "Wahai kiranya, tidaklah aku ini dijadikan dan tidaklah aku ini sesuatu." Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur bertanya, "Apakah dayaku tentang apa yang diserahkan kepadaku dan aku tidak melihat dari manusia itu kecuali pengkhianat?" Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, haruslah engkau dengan imam-imam yang berpengetahuan tinggi yang menjadi penunjuk umat." Abu Ja'far Al-Mansur bertanya, "Siapakah mereka itu?" Laki-laki itu menjawab, "Ulama." Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, "Ulama itu telah lari daripadaku." Laki-laki itu berkata, "Mereka lari dari engkau karena takut engkau bawakan mereka kepada yang telah terang dari jalan engkau dari pihak pegawai-pegawai engkau. Akan tetapi, bukakanlah pintu, permudahkan dinding, berikanlah pertolongan kepada orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Cegahkanlah segala macam kedzaliman. Ambillah sesuatu dari yang halal dan baik dan bagikanlah dengan benar dan adil. Aku jamin bahwa orang yang lari dari engkau akan datang kepada engkau, lalu menolong engkau kepada perbaikan pekerjaan engkau dan rakyat engkau." Lalu Al-Mansur berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku taufik untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh laki-laki ini." Kemudian datanglah para muadzin dan memberi salam kepadanya, dan didirikan sholat. Lalu Al-Mansur keluar dan bersolat dengan mereka. Kemudian sesudah sholat, beliau berkata kepada pengawal, "Haruslah engkau mencari laki-laki itu. Jikalau tidak engkau bawa ia kemari, niscaya aku pancung leher engkau." Abu Ja'far Al-Mansur sangatlah marah kepada laki-laki itu. Lalu pengawal itu keluar mencari laki-laki tersebut. Kiranya ia sedang melakukan tawaf. Lalu pegawai itu mengerjakan sholat dengan laki-laki tersebut pada sebagian pojok dari bukit-bukit yang mengelilingi Makkah. Kemudian duduk menunggu sambil laki-laki itu siap mengerjakan sholat. Kemudian ia berkata, "Wahai laki-laki ini, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Pengawal itu bertanya lagi, "Adakah engkau mengenal Allah atau bermakrifah kepada Allah?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Pengawal itu menyambung, "Pergilah bersama aku kepada Amir. Dia telah bersumpah akan membunuh aku jikalau aku tidak membawa kamu padanya." Laki-laki itu menjawab, "Aku tiada mempunyai jalan kepada yang demikian." Pengawal itu menjawab, "Dibunuhnya aku." Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Pengawal itu bertanya, "Bagaimana jalannya?" Laki-laki itu bertanya, "Pandaikah engkau membaca?" Pengawal itu menjawab, "Tidak." Lalu laki-laki itu mengeluarkan dari bungkusannya yang ada padanya sehelai kertas yang tertulis padanya sesuatu, seraya berkata, Ambillah, masukkanlah ke dalam saku bajumu. Sesungguhnya pada kertas ini, doa terlepas dari kesempitan atau doa kelapangan jalan." Pengawal itu bertanya, "Apakah doa kelapangan jalan itu?" Laki-laki itu menjawab, "Tiada diberi rezeki dengan doa ini, kecuali orang-orang sahid." "Aku berkata," ujar pegawai itu, "diberi rahmat oleh Allah kiranya kepada engkau. Sesungguhnya engkau telah berbuat baik, berbuat ihsan kepadaku. Jikalau engkau melihat ada baiknya untuk menerangkan kepadaku, apakah doa ini dan apakah kelebihannya?" Laki-laki itu menjawab, "Barang siapa berdoa dengan doa ini, petang dan pagi, niscaya dihancurkan dosa-dosanya, dikekalkan kegembiraannya, dihapuskan segala kesalahannya, diterima doanya, dilapangkan rezekinya, diberi cita-citanya, diberi pertolongan atas musuhnya, ia dituliskan pada sisi Allah orang yang siddiq, dan ia tidak mati melainkan menjadi orang syahid. Bacalah doa itu," yaitu yang artinya, "Wahai Allah Tuhanku, sebagaimana engkau kasih sayang kepada keagungan engkau tanpa orang-orang yang kasih sayang. Engkau tinggi dengan keagungan engkau di atas orang-orang yang agung. Engkau mengetahui apa yang di bawah bumi engkau, sebagaimana pengetahuan engkau dengan apa yang di atas arsi engkau. Adalah was-was di dalam dada, seperti yang terang nyata pada sisi engkau. Perkataan yang terang adalah seperti rahasia pada ilmu engkau. Dan tiap-tiap sesuatu itu mematuhi bagi keagungan engkau. Dan tiap-tiap yang mempunyai kekuasaan tunduk kepada kekuasaan engkau. Urusan dunia dan akhirat semuanya jadi di tangan dalam kekuasaan engkau. Jadikanlah bagiku dari tiap-tiap kesusahan di mana aku berada padanya menjadi kelapangan dan jalan keluar. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya kemaafan engkau dari dosa-dosaku, kelepasan yang engkau berikan dari kesalahanku, dan tutup yang engkau anugerahkan atas kekejian perbuatanku, mendorongku untuk bermohon kepada engkau akan sesuatu yang tiada seharusnya aku menerimanya dari apa yang aku teledor padanya. Aku bermohon kepada engkau akan keamanan. Aku meminta kepada engkau akan kejinakan hatiku. Sesungguhnya engkau berbuat kebaikan kepadaku, dan aku berbuat kejahatan kepada diriku mengenai sesuatu di antara aku dan engkau. Engkau cinta kasih kepadaku dengan nikmat-nikmat engkau, dan aku berbuat kemarahan kepada engkau dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Akan tetapi, kepercayaan kepada engkau membawa aku kepada keberanian kepada engkau. Maka hitungkanlah dengan karuniamu dan kebaikan engkau atasku. Sesungguhnya engkau penerima tobat dan maha penyayang." Pengawal itu berkata, "Maka aku ambil kertas itu, aku masukkan ke dalam saku bajuku. Kemudian tak ada cita-citaku selain Amirul Mukminin. Lalu aku masuk ke tempatnya seraya memberi salam kepadanya. Ia mengangkatkan kepalanya lalu memandang kepadaku dan tersenyum. Kemudian berkata, 'Celaka engkau, pandai engkau main sihir.' Aku menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin.' Kemudian aku ceritakan kepadanya urusanku dengan syekh itu." Lalu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata, "Berikanlah kertas yang diberikannya kepada engkau itu." Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur menangis dan berkata, "Engkau lepas, bebas." Dan disuruhnya membatalkan hukuman itu. Dan dianugerahinya kepadaku 10.000 dirham. Kemudian berkata, Kenalkah engkau orang itu?" Aku menjawab, "Tidak." Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, "Itulah Nabi Khidir alaihi salam." Dari Abi Imran Al-Jawnani yang menerangkan bahwa tatkala Harun Ar-Rasyid memegang jabatan kekhalifahan atau al-khalifah, lalu ia dikunjungi oleh para ulama. Para ulama itu mengucapkan selamat kepadanya dengan terserahnya urusan kekhalifahan kepadanya. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid membuka pintu Baitul Mal dan menyerahkan pemberian-pemberian yang banyak kepada para ulama itu. Dan adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid sebelum menjadi khalifah sering duduk-duduk dengan ulama-ulama dan orang-orang Zaid dan melahirkan banyak ibadah dan penderitaan, dan erat persaudaraannya dengan Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundhir At-Tsauri pada masa dahulunya sebelum menjadi khalifah. Maka ia ditinggalkan oleh Sufyan dan tidak pernah lagi Sufyan berkunjung kepadanya. Maka rindulah Harun Ar-Rasyid kepada kunjungan Sufyan untuk bersepi-sepi dan bercakap-cakap dengan dia. Tetapi Sufyan tidak juga berkunjung kepada Harun Ar-Rasyid dan tidak bersedia pergi ke tempatnya dan tidak menyambut jabatan yang telah berada dalam tangan Harun Ar-Rasyid. Maka amat beratlah yang demikian atas Harun Ar-Rasyid. Lalu ia menulis sepucuk surat kepada Sufyan, di mana ia mengatakan di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah, Harun Ar-Rasyid Amirul Mukminin, kepada saudaranya Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundhir. Amma ba'du. Adapun kemudian, wahai saudaraku, engkau telah mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mempersaudarakan di antara orang-orang mukmin, dan ia jadikan yang demikian pada jalannya dan karenanya. Dan ketahuilah bahwa aku telah mempersaudarakan engkau persaudaraan yang tidak aku putuskan tali engkau dengannya, dan tidak aku potong kesayangan engkau daripadanya. Bahwasanya kecintaanku berkumpul bagi engkau di atas kecintaan dan kehendak yang sebaik-baiknya. Jikalau tidaklah kalung ini yang dikalungi aku oleh Allah, niscaya aku datangi tempat engkau, walaupun dengan merangkak, karena kecintaan yang aku dapati dalam hatiku kepada engkau. Ketahuilah, wahai Abu Abdillah, bahwa tiada tinggal seorang pun dari temanku dan teman engkau, melainkan telah berkunjung kepadaku dan telah mengucapkan selamat kepadaku disebabkan jabatan yang telah berada dalam tanganku. Aku telah membuka Baitul Mal, dan aku berikan hadiah-hadiah yang banyak kepada mereka, yang amat menggembirakan diriku dan menyedapkan mataku. Dan sesungguhnya aku menunggu keterlambatanmu, lalu engkau tidak juga datang kepadaku. Dan aku tuliskan surat ini kepadamu, karena sangat rindunya hatiku kepadamu. Dan engkau, wahai Abu Abdillah, mengetahui apa yang tersebut pada agama tentang keutamaan orang mukmin, kunjungannya dan perhubungannya satu sama lain atau bersilaturahim. Maka apabila telah datang kepadamu suratku ini, bersegeralah. Tatkala surat itu siap ditulisnya, lalu ia menoleh kepada orang yang di sisinya. Rupanya semua mereka mengenal Sufyan Ats-Tsauri dan kekasarannya. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, "Saya memerlukan seorang dari penjaga-penjaga pintu." Maka disuruh masuk seorang laki-laki yang namanya Ubad At-Talighani. Lalu Harun Rasid berkata kepadanya, "Hai Ubad, ambillah suratku ini dan pergilah ke Kufah. Apabila engkau telah masuk ke kota itu, tanyakanlah dari kabilah Bani Thaur. Kemudian tanyakan mana Sufyan Atsuri. Apabila engkau telah menjumpainya, berilah suratku ini kepadanya, dan hafalkanlah dengan pendengaran dan hati engkau semua yang dikatakannya. Hitunglah pekerjaannya yang sehalus-halusnya dan yang sebesar-besarnya untuk kamu ceritakan nanti kepadaku." Ubad lalu mengambil surat itu dan berjalan, sehingga sampailah ia ke Kufah. Lalu ditanyakan dari kabilah itu, maka ia pun ditunjukkan orang. Kemudian ditanyakan nama Sufyan itu, lalu dijawab orang kepadanya, "Itulah yang di dalam masjid." Ubad berkata, "Lalu aku datang di masjid, tatkala Sufyan itu melihat aku, terus ia bangun berdiri seraya mengucap, 'Aku berlindung dengan Allah yang maha pendengar dan maha penyayang dari setan yang terkutuk. Aku berlindung dengan engkau, wahai Allah Tuhanku, daripada penggedor yang menggedor pintuku selain dengan kebajikan.'" Ubad menerangkan seterusnya, "Maka berkesanlah pada hatiku kata-kata itu. Lalu aku keluar. Tatkala ia melihat aku duduk di pintu masjid, lalu ia bangun mengerjakan sholat, dan tidaklah waktu itu waktu sholat. Maka aku tambatkan kudaku di pintu masjid, dan aku masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba semua teman duduknya duduk menegur kepalanya, seolah-olah mereka itu pencuri yang telah datang sultan atau penguasa kepadanya. Lalu mereka ikut itu takut dari siksanya." Maka aku memberi salam. Tiada seorang pun mengangkat kepalanya kepadaku. Mereka itu menjawab salamku dengan ujung anak jari. Maka tinggallah aku tegak berdiri. Tiada seorang pun dari mereka yang mempersilakan aku duduk. Dan sungguh telah meninggilah kegoncangan pada diriku oleh kehebatan mereka. Aku lepaskan mataku memandang mereka lalu berkata, "Bahwa yang bersolat itu Sufyan." Maka aku lemparkan surat itu kepadanya. Tatkala ia melihat surat itu, maka berguncanglah badannya dan menjauhkan diri dari surat itu, seakan-akan ular yang datang kepadanya pada tempat sholatnya atau mihrabnya. Lalu ia rukuk, sujud, dan memberi salam. Ia memasukkan tangannya dalam lengan bajunya dan membungkuskannya dengan aba'ahnya atau pakaian yang dipakai di atas baju yang terbuka pada bagian depan. Dan diambilnya surat itu, lalu dibalik-balikkannya dengan tangannya, kemudian dilemparkannya kepada orang yang di belakangnya seraya berkata, "Diambillah kiranya surat itu oleh sebagian kamu yang akan membacanya. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah untuk menyentuh sesuatu yang telah disentuh oleh orang zalim dengan tangannya." Ubad berkata, "Kertas itu diambil oleh setengah mereka. Keadaannya seakan-akan orang yang takut dari mulut ular yang akan mematuknya." Kemudian dibukanya dan dibacanya. Sufyan menghadapi surat itu dengan tersenyum, sebagai senyuman orang yang penuh keheranan. Tatkala yang membaca itu selesai dari membacanya, lalu Sufyan berkata, "Balikkan kertas itu dan tuliskan kepada orang zalim itu pada belakang suratnya." Lalu ada orang yang berkata kepada Sufyan, "Hei Abu Abdillah, bahwa dia itu khalifah. Kalau engkau tuliskan kepadanya pada kertas yang bersih, belum bertulis bagaimana? Sufyan menjawab, tulislah kepada orang zalim itu pada belakang suratnya. Kalau kertas itu diusahakannya dari yang halal, maka akan dibalas amalannya. Kalau diusahakannya dari yang haram, maka akan dimasukkan dia ke dalam neraka. Dan tidak tinggal sesuatu pun yang disentuh oleh orang zalim pada kita, lalu merusakkan agama kita. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah yang akan kami tulis? Sufyan menjawab, tulislah